sudah dipenuhi, Mas. Ya, permintaan dari Om Tulus lewat Pak Desa Timah sudah hadir. Satu tembang lagunya ada Kacang Lupa Kulitnya.